kapal yang hilang di pelayaran. Kisah yang terputus, cinta kau dan aku. Tak bisa ku rasa sepi namun ku bahagia. Sayang seribu kali sayang, kasih yang terjalin tak bisa dipertahankan. Tetapi bagiku tak jadi masalah, kehilangan dirimu tak akan membuatku gila. Aku hanya bisa mengenangmu tanpa ku mengharapkan kembali lagi di pelukmu. Aku bukanlah seorang yang rapuh karena ditinggal cinta. Bila ku merasa kehilangan semata karena aku terbiasa jauh darimu. Satu yang pasti aku buat kau menyesal tak meninggalkanku. Sayang, sayang seribu kali sayang, kasih yang terjalin tak bisa dipertahankan. Tetapi bagiku tak jadi masalah, kehilangan dirimu tak akan membuatku gila. Aku hanya bisa mengenangmu tanpa ku mengharapkan kembali lagi di pelukmu. Aku bukanlah seorang yang rapuh karena ditinggal cinta. Bila ku merasa kehilangan semata karena aku belum terbiasa jauh darimu. Satu yang pasti aku buat kau menyesal tak meninggalkanku. Aku hanya bisa mengenangmu tanpa ku mengharapkan kembali lagi di pelukmu. Aku bukanlah seorang yang rapuh karena ditinggal cinta. Bila ku merasa kehilangan semata karena aku belum terbiasa jauh darimu. Satu yang pasti aku buat kau menangis.